Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqullu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah ya ikhwah sekalian, jamaah ya maghrib ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ya malam hari ini insyaallah taala ya kita akan membahas ya suatu masalah yang semoga dengan pembahasan ini ya sedikit banyak bisa memberikan kecerahan kepada kita dalam ya menghadapi naam berbagai masalah ya yang timbul dalam kehidupan kita sehari-hari yang sehubungan dengan ya menuntut ilmu, talabul ilm. Ya, pada pertemuan sebelumnya ya di masjid ya di kampus Unhas ya naam ya Unhalu ya bukan Unhas ya Unhalu sana. Ya, sudah kita bahas ya masalah ya bentuk-bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya. Pada kali ini insyaallah taala dengan waktu yang singkat ini ya kita akan membahas suatu masalah yang berjudul ya pembahasannya kurang lebih dibahasakan yaitu kalau bahasa Arabnya ikhtilaful ulama wasbabuhu wa mawqifuna minhu. Ya. Nah. Ya, perselisihan pendapat para ulama, sebab-sebabnya dan sikap kita. Di sini bukan ittifaq, bukan perkara yang mereka sepakati. Ya, kalau ya perkara yang disepakati oleh para ulama, thayyib, itu jelas. Ya, kita disuruh mengikuti Al-Qur'an was sunnah, kemudian ijma', kesepakatan para ulama, apa itu sahabat, tabi'in atau tabi' tabi'in sampai ulama di zaman sekarang, itu adalah hujjah. Namun permasalahan di sini adalah perkara yang mereka perselisihkan. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu yang kita bahas di sini adalah ikhtilaful ulama, bukan ikhtilaful awam atau ikhtilaful talibul ilm. Bukan perselisihannya orang awam. Bukan perbedaan pendapatnya orang awam. Ya, apakah dia awamnya ahlu sunnah atau awamnya kaum muslimin? Ya, awam itu artinya orang-orang umum. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, awam itu adalah ammatun nas. Ya, ya, orang-orang umum. Ini pendapat yang benar di kalangan para ulama tentang ya definisi awam. Ya, bukan pula ikhtilafnya talibul ilm, para penuntut ilmu. Ya. Apakah dia sigarnya, orang-orang kecilnya penuntut ilmu atau orang-orang besarnya, hatta khawas, orang-orang khususnya. Yang dibahas di sini adalah ikhtilaful ulama ahlinya. Iya. Baik. Iya. Secara umum, ya. Ya, bentuk perselisihan para ulama itu, ya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, terbagi menjadi tiga. Kurang lebih terbagi menjadi tiga. Ya, beliau sebutkan secara begitu saja langsung, namun ya, kami ringkaskan kurang lebih ada tiga bentuk perselisihan mereka. Ya, para ulama itu apakah dari kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama kibar sekarang. Ya, pertama ya, bentuknya itu perselisihan mereka itu bukan pada masadir syariah, ya, masdar sumber asal pokok syariat Islam. Ya, bukan pada masalah itu yang mereka perselisihkan. Ya, bukan pada usul-usul syariat. Kalau pada sumber dan usul-usul syariat, mereka itu sepakat. Ya, seperti ya beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya dan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, atau sumber-sumber syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah, kemudian kesepakatan para ulama, ya para sahabat, wajibnya mengikuti kaum salaf. Nah, ini mereka sepakati. Jadi mereka berselisih itu, berbeda pendapat adalah pada perkara-perkara yang bukan usul. Ya, bukan ya sumber-sumber syariat. Bahasanya masadirus syariah. Ya, sumber dasar hukum kita. Mereka tidak perselisihkan. Sebab kalau dia tidak memakai Al-Quran, atau dia pakai Al-Quran saja, thayyib, ya, tidak pakai hadis, maka mereka itu tidak dianggap. Ya, mereka bukan digolongkan dengan ulama ahlu sunnah. Jadi bukan mereka. Thayyib, jadi sini pembicaraan kita ulama-ulama ahlu sunnah yang dikenal dengan keilmuan menasihati umat, ya, dari kalangan ahlu sunnah. Thayyib. Kemudian yang kedua, ya, perselisihan mereka itu, ya, adalah bentuknya pada perkara yang tidak boleh tidak, ya, mau tidak mau, ya, senang atau tidak senang, ya, bisa terjadi perselisihan yang mereka sebenarnya tidak menginginkannya, tapi terjadi hal tersebut, ya, mau tidak mau harus terjadi. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah, ya, lemah, ya, pak, dha'iful idrak, dha'iful faham, ya, lemah dalam idrak, mendapati, ya, mencerna suatu masalah, ya, memahami dalil, ya, kemudian mengemukakannya, lemah manusia itu, ya, dan bentuknya ini saling berbeda-beda, ya. Mereka saling berbeda-beda untuk yang dalam kekuatannya memahami suatu masalah. Ya, maka ya terjadi perselisihan. Ya, terjadi ya perbedaan. Sini bahasanya perselisihan bukan perpecahan. Paham ya? Bukan perpecahan. Perpecahan itu bahasanya iftiraq. Ya, makanya dikatakan iftiraqul ummah, perpecahan umat menjadi 73 golongan. Ya. Kalau perselisihan ulama bahasanya ya ikhtilaful ulama, tidak dikatakan iftiraqul ulama. Yang dimaksudnya adalah ahlu sunnah. Kalau iftirab artinya terbagi antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Iya. Tapi kalau dikatakan iftirab yang dibahas di sini adalah ya iftirab perbedaan pendapat. Ya, bahasanya halusnya perbedaan pendapat. Iya. Perbedaan ya pendapat para ulama. Iya. Karena perbedaannya mereka dalam kemampuan memahami dalil. Iya. Nanti disebutkan secara rinci nanti insyaAllah ta'ala. Kemudian iya. Nah. Syariat ini catatan. Iya, mereka tidak sengaja. Ya, bentuknya mereka itu, bentuk perselisihan mereka itu adalah tidak sengaja mereka ingin menyelisih dalil. Kalau terjadi perbedaan, bukan mereka itu sengaja menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya, mereka tidak sengaja itu. Iya, bukan dengan terang-terangan mereka ingin menyelisih. Dikatakan, kenapa pendapatnya ini berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah? Kita lihat, dia ini ulama ahlu sunnah, ma'ruf dengan kebaikan. Ya, saya beri contoh ya. Ya, misalnya Imam Nawawi atau Ibnu Hajar dalam berpendapat. Ya, dengan pendapat yang salah. Ya, atau Ibnu Qayyim. Ya, berpendapat dengan pendapat yang salah. Ya, yang berbahaya umpamanya. Apakah kita akan berpikir bahwasanya ulama ini ya, harus dibakar buku-bukunya ini? Ya, mereka ya pada perkara-perkara yang mereka tidak sengaja untuk menyelisih dalil. Ya, kalau sudah jelas-jelas mereka tidak akan menyelisihinya. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Ya, maka ya mereka tidak sengaja ya berusaha untuk menyelisih dalil. Kenapa? Kalau dia memang sengaja ingin menyelisih dalil, ya bukan kaum muslimin kalau begitu, bukan ahlu sunnah itu. Ya, naam. Ya. Entah apa kok terjadi dia bisa menyelisih dalil. Nah, ada udurnya. Kenapa bisa berbeda? Ada alasan. Nah, ini namanya pembahasannya dalam ya asbab. Sebabnya apa? Baru kita lihat sebabnya apa. Iya. Baik. Ya, sekarang kita kalau sudah tahu ini, sebelum kami sebutkan sebabnya, jadi kita sudah tahu bahwasanya ya mereka itu ya berbeda bukan pada masdar-masdar syariah, kemudian perkara yang ada perbedaan padanya ya bukan yang disepakati. Ya, kemudian ya mereka tidak sengaja benar-benar ingin menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dan sepakatan para ulama. Ya. Maka kita tahu dari ini bahwasanya kalau kita tahu bentuknya seperti itu, maka perselisihan mereka itu adalah menghasilkan apa? Menghasilkan ya atau menunjukkan apa? Ya, ini ada tiga hal ini. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya ya perselisihan mereka itu hanya di lisan. Bukan sampai di hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian menyangka orang-orang kafir itu bersatu, namun hati-hati mereka adalah berpecah. Kebalikannya apa? Kaum muslimin itu ya nampak perselisihan kadang. Ya. Karena mau tidak mau ada perbedaan pendapat, nanti kita sebutkan contoh-contohnya dari kalangan sahabat, ya. Namun hati mereka tetap satu. Iya. 6. Bahkan sampai terjadi perang, kalau ada sahabat yang mencerca, ada pengikut yang mencerca sahabat lain, dilarang. Jangan kau cela dia. Iya. Dia termasuk sahabat Rasulullah SAW yang membela Rasulullah SAW. Iya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan apa? Atau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perselisihan yang terjadi antara mereka itu adalah pada perkara ilmiah, bukan perkara pribadi. Ya, kalau pribadi kita nyata-nyata ya banyak perselisihan yang kalau kita mau perselisihkan. Ya, kalau kita mau pertentangkan banyak, kalau kita mau bahas kesalahan banyak. Kalau masalah pribadi. Ya. Tapi pada perkara ilmiah yang butuh penalaran dalil. Ya, memahami dalil dari sumber-sumbernya. Contoh, ya, seperti ada tiga pendapat masalah sholat berjamaah. Ya, contohnya ya. Ya, contohnya masalah sholat berjamaah. Ada tiga pendapat di kalangan ulama. Ya, ada mengatakan sholat berjamaah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Sunnah, sunnah dilaksanakan dapat pahala, tinggalkan tidak mengapa. Ya, artinya biar sholat di rumah. Bukan masalah tidak sholatnya. Kalau sholat sepakat. Ya, siapa yang tidak sholat? Ya, bukan kaum muslimin. Ya, tapi masalah sholat berjamaahnya di masjid ini. Pendapat pertama, ya, di kalangan Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ya, Allah alam kalau di kalangan di belakang ini. Ya, jelas terdahulu itu mengatakan sunnah. Ya, pendapat yang lain, ya, mengatakan, ya, syarat sahnya sholat. Apa nih? Syarat sahnya sholat adalah harus berjamaah. Artinya walaupun dia sholat di rumahnya, kalau tidak berjamaah, batal sholat. Kan syarat sah. Siapa yang berpendapat seperti ini? Bukan orang kecil ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Imam Ahmad. Apa mau kita bilang? Hah? Kira-kira apa? Permasalahan apa kira-kira ini? Ya? Adakah permasalahan pribadi antara Imam Ahmad dengan ya, Imam Syafi'i? Ya. Naam. Adakah? Apakah memang ya beliau ini sengaja? Ya. Pokoknya saya ini berpendapat begini untuk menyelisih dia. Yang penting berbeda. Ya, tampil beda. Apakah begitu? Ha, apakah seperti itu? Padahal nyata ini dua pendapat saling tolak belakang tabuat ini. Bertentangan sudah ini. Padahal sama-sama ahlu sunnah. Adakah yang mengatakan Imam Syafi'i bukan ahlu sunnah? Ini kita lihat dari sisi pendapat, belum kita lihat dari sisi pengamalan umpamanya, ya, pengamalannya. Walaupun dia berpendapat sunnah, namun tetap pergi di masjid. Ya, seperti itu, menunjukkan fikihnya. Ya, walaupun dia berpendapat itu hukumnya cadar itu sunnah, namun tetap pakai cadar. Ya. Namun kalau tidak pakai, ya tidak masalah. Baik. Pendapat yang ketiga, ya, salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Ini pendapat yang pertengahan. Ini yang dibuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ya. Apakah pernah ya terjadi kelas di antara mereka? Masalah pribadi? Ya, bisa saja mungkin pernah. Namun, ya, kita bersangka baik kepada para ulama. Ya, bahasanya mereka lakukan tersebut bukan, ya, karena alasan-alasan pribadi. Ya, walaupun mungkin ada saja. Ya, itu urusan pribadi yang istilahnya. Ya. Jadi pembahasan kita ini adalah perkara ilmiah. Ilmu, ya, baik. Kemudian yang ketiga, ya, menghasilkan apa atau menunjukkan apa dengan bentuk-bentuk perselisihan mereka ini? Menunjukkan bahwasanya mereka berselisih itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalil. Karena dalilnya seperti itu. Ya. Dia tidak mungkin mengatakan itu wajib kalau dalil yang sampai sama dia sunnah. Tidak mungkin dia mengatakan sunnah kalau dalil yang sampai sama dia itu wajib. Artinya kalau kita menyuruh dia, mengilzam dia, mengharuskan dia berpendapat seperti pendapat kita sementara dia tidak pahami seperti itu, itu artinya memaksakan kepada orang kehendak. Iya. Tidak sesuai dengan niat, innamal a'malu binniat. Ya kan begitu? Artinya membebankan kepada orang sesuatu yang dia tidak bisa pahami. Iya, makanya syarat-syarat sampainya hujah kepada seorang dia pahami dalil. Oh, saya sudah nasihati. Betul kok sudah nasihati. Apa dia paham dengan nasihatnya? Hah? Apa dia paham dengan nasihatmu yang kau nasihatkan kepadanya? Belum tentu dia paham. Mungkin dia tidak dengar, mungkin seperti ya suara burung. Iya. Atau mungkin dia tidak percaya sama kamu. Ah, seberapa jinmu itu? Bisa saja seperti itu. Namanya manusia. Iya. Jadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala cintanya para sahabat itu kepada sama mereka itu begitu besar, saling mencintainya. Apa kita menyamai mereka dan saling mencintai? Namun kenapa ada juga perbedaan-perbedaan? Nanti kita sebutkan. Tapi mereka tidak sampai berpecah. Ya. Ini di zaman Rasulullah, ya. Membahasnya di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Ya. Para ulama-ulama besar. Nah. Adakah di antara kita yang rela mengatakan kepada saudara kita yang belum menikah, saya punya 4 istri atau 2 istri, pilih saja yang mana kamu suka, saya cerai. Ada yang seperti itu? Hah? Harta mana yang kamu suka, silakan ambil. Ada kita seperti itu? Cintanya begitu besar kepada saudaranya. Tapi ada juga, masih ada juga perselisihan, perbedaan. Kita cinta atas saja kepada istri kita mungkin tidak sebesar. Ya, apalagi pada orang lain. Ya. Jadi hati-hatilah, jaga, ya, jaga itu persaudaraan. Ya. Jaga itu, ya, ukhuwah. Ya. Sesama kaum muslimin, apalagi sesama ahlus sunnah. Baik. Sekarang kita masuk pada sebab-sebab. Ya. Sebab-sebab kenapa ada perbedaan itu dia kalangan para ulama. Ya, bukan istilahnya orang-orang kecilan ini, ya, yang setengah-setengah ilmunya. Ya, saya sarikan dari ceramah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau sebutkan secara umum ada 7. Banyak sebab yang lain. Namun secara umum ada 7. Ya. Secara umum ada 7. Pertama, insyaallah. 6. Ya. Kita mulai. Pertama adalah belum sampai dalil. Bisa berbeda pendapat karena belum sampai dalil sama dia. Ya, tidak tahu dalilnya. Hal tersebut. Ya. Dia tidak sempat bahas masalah itu. Saya beri contoh. Dalam masalah asma sifat, Imam Nawawi berpendapat entah dari 2 ya masalah. Dalam masalah asma wa sifat, 1 dari 2 keadaan kita. Kita mentakfir, membuang hal tersebut. Ya, kalau dikatakan Allah itu istiwa 'ala al-'arsy, nanti sama dengan makhluk, buang saja. Allah, ya, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit itu, ya, buang saja, nanti menyamakan dengan makhluk. Allah berbicara, buang saja. Atau kita mentakwil, oh, maknanya tangan itu kekuasaan. Maknanya, ya, marah itu begini dan begitu. Ditakwil. 1 dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama katanya tidak bisa. Tinggal yang kedua. Nah, apa kata Imam Nawawi? Ini boleh disebutkan dalam Muqaddimah Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Ya, boleh disebutkan, ya, ini adalah manhaj salaf. Bayangkan. Au aktsaruha, atau kebanyakan mana? Ya, orang-orang salaf berpendapat seperti itu. Bayangkan. Beliau katakan seperti itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengomentari. Ya, ada yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga. Apa itu? Ya, amir ruha kama ja'at. Biarkan datang seperti apa adanya. Tanpa menyamakan dengan makhluk. Tetapkan. Ya, karena ini apa? Pendapatnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada ulama yang lain yang berpendapat yang lebih, yang lebih berilmu dari Imam Nawawi. Atau yang sama. Ya, sudah menukil hal tersebut. Bukan seperti itu. Ya. Di antara Imam Malik dan ulama-ulama yang lain. Baik. Kalau begitu, kemungkinan apa yang kita mau berikan sama Imam Nawawi rahimahullah taala? Ya, dua kemungkinan. Entah dia dusta, satu. Imma kadzib wa imma jahil. Entah dia dusta atau bodoh. Bodoh artinya di sini terlalu kasar kalau disebut bodoh. Ya. Istilahnya tidak tahu. Ya. Bahasanya seperti itu, ya. Entah dia dusta atau tidak tahu. Kemungkinan yang mana mau diberikan? Kemungkinan pertama dia dusta, tidak mungkin. Tidak mungkin kita katakan dia dusta. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tidak mungkin. Terkenal ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi dari orang-orang Indonesia ini? Madhab Syafi'i. Siapa yang tidak kenal? Ibnu Hajar, siapa yang tidak kenal? Iya. Umum kosong dia kalau itu katakan per Madhab Syafi'i dia tidak kenal Imam Nawawi. Iya. Baik. Kalau begitu, kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu. Wah, masakah Imam Nawawi tidak tahu? Masya Allah, subhanallah. Wah, padahal kitabnya begitu. Wah, kitab ini, kitab itu. Luar biasa. Ibnu Hajar juga syarahnya. Ya, la hijrah ba'dal fath. Ya, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Bari. Artinya tidak betul-betul kitabnya. Luar biasa. Dalam syarah hadis. Nah. Kalau ada yang bertanya, wah, besar sekali ilmunya. Kok bisa begitu? Maka jawabannya, ya, Syekh Ibnu Utsaimin bertanya, hal huwa bashar? Apa dia manusia? Jawab. Jawabannya, iya. Imam Nawawi dan ulama yang semisalnya adalah manusia. Pertanyaan kedua, kalau dia manusia, apakah terpelihara dari kesalahan? Seperti Nabi? Jawabannya, tidak. Kalau begitu, wajar orang bersalah. Iya. Jadi pendapat yang kurang tepat atau tidak tepat yang berpendapat bakar saja kitabnya itu Imam Hajar karena ada kesalahannya. Subhanallah, siapa yang tidak salah? Apalagi kalau memang dia tidak sengaja mengisi dalil, cuma dia tidak sempat membahas hal tersebut. Ya, membahas dengan rinci masalah itu. Kalau begitu belum sampai hal ini kepadanya. Kita berprasangka baik kepada mereka. Ya, kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada kaum muslimin? Hah? Apa yang sudah kita kasih kepada kaum muslimin itu? Negara kita, kaum muslimin, masyarakat kita. Apa yang sudah kita beri? Sehingga kita begitu hebat. Ya, dengan berpendapat seperti itu. Di mana kita dibanding mereka? Di mana kita? Wah, sungguh-sungguh luar biasa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua. Ya. Adalah... karena dia tidak percaya sama yang bawa berita. Bisa orang berbeda pendapat. Dia tidak percaya atau kurang percaya, kurang kepercayaannya. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi hadis. Oh, ini hadisnya dhaif. Iya, lemah ini hadisnya. Karena dalam sanadnya yang meriwayatkan, yang membawa berita, si anu, dia itu pendusta. Tapi ulama lain mengatakan dia tidak pendusta. Bagaimana ini? Iya, dia tidak percaya dengan orang yang bawa berita. Bisa saja seperti itu. Karena mungkin ilmunya kurang menurut dia, ya, kapasitasnya ini tidak, apa namanya, bukan kapasitasnya, ya, sehingga tidak terima. Iya. Baik, ringkasnya seperti itu. Ya, saya khawatir tidak cukup waktu. Kemudian yang ketiga, ya, sampai dalil padanya tapi dia lupa. Iya, bisa saja orang lupa. Nabi saja lupa. Sholat pernah sholat, Rasulullah tidak melewatkan satu ayat. Iya. Apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalil padanya, ya, tapi dia lupa hal tersebut sehingga dia berpendapat lain. Wah, dia itu ulama besar, syekh besar, ustaz besar, masa lupa? Ya Allah, memangnya dia itu apa? Ya, komputer saya bisa hang. Ya, baik. Bisa saja dia lupa. Bagaimana cara main? Ya, didatangi, diingatkan. Ya akhi, anda tidak ingat yang ini? Dengan kenapa engkau berpendapat begini? Ya, apa engkau tidak ingat dalilnya? Seperti kisahnya Ammar bin Yasir, yang Umar bin Khattab. Ya. Ammar bin Yasir bercerita, ya. Masalah apa? Ammar bin Yasir berpendapat kalau orang yang apa? Junub itu, ya, kalau tiada air, ya, mengguling-guling saja di tanah. Ya. Umar bin Khattab tidak. Bukan begitu, berbeda. Ya, di zamannya Khalifah Umar, Ammar bin Yasir menceritakan kisah ini. Didengar oleh Umar, dipanggil Ammar bin Yasir. Ya, kenapa engkau cerita begitu? Ya, kata ya Ammar bin Yasir, ya Umar, apa kamu lupa antara saya dengan kamu dalam perjalanan begini dan begitu? Kemudian saya mengadu kepada Rasulullah menyuruh untuk tayamum. Kata Umar bin Khattab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Ya, artinya Umar lupa masalah tersebut. Ya, mengingkari perbuatan Ammar seperti itu, tidak benar seperti itu. Kenapa? Ya, sementara Ammar bin Yasir sahabat mulia, tidak mungkin dia dusta. Umar bin Khattab juga orang mulia. Ya, ya, kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, apa? Ya, kalau engkau mau, saya tidak usah cerita. Kalau engkau mau sebagai bentuk ketaatan kepada engkau sebagai khalifah, saya tidak akan cerita. Tapi Umar mengomentari apa? Ya, terserah kamu cerita. Kalau mau cerita, silakan cerita. Ya, seperti itu. Ya, artinya lupa. Bisa saja orang lupa. Ya, pas dia berbicara, ditanya tentang suatu masalah, tiba-tiba dia berpendapat begini dan begitu. Wih, aneh ini Syekh. Pendapatnya lain ini. Mungkin dia lupa. Ya, mungkin dia lupa. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah dia tidak sampai dalilnya masalah nasikh dan mansukh. Ya, yang menghapus dan yang dihapus. Ya, wajib. Ya, masalahnya itu adalah masalah nasikh dan mansukh. Ya, contohnya seperti apa? Ya, Ibnu Mas'ud kalau sholat itu ruku, ya, beliau tidak meletakkan tangannya itu di lutut, tapi di antara lutut. Ya, memang di awal Islam seperti itu. Kemudian terhapus hukumnya menjadi ya meletakkan tangan di lutut. Karena Abdul bin Mas'ud sholat bersama Al-Qamah, Al-Aswad. Ya, mereka taruh tangannya di lutut, dipukul tangannya sama Abdul bin Mas'ud. Ya, mereka berdua diam saja. Baik. Ya, dan masalah-masalah yang lain. Jadi, ya tidak sampai dalil mansukh padanya. Dalil yang memansukh suatu, yang menghapus suatu hukum. Ini yang keempat. Yang kelima adalah apa? Sampai dalil atau bisa dikatakan dia memahami tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh dalil. Salah paham terhadap dalil, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dia salah paham terhadap dalil yang disampaikan. Contohnya apa? Ini sering disebutkan oleh ulama, yaitu peristiwa Bani Qurayzah. Ya, peristiwa Bani Qurayzah. Rasulullah menyuruh, ya, jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Qurayzah. Ya, sahabat ada yang memahami maknanya Rasulullah menyuruh kita supaya bersegera. Ya, jangan dulu meletakkan senjata karena Rasulullah sudah meletakkan senjata perang, selesai perang Ahzab. Padahal masih ada. Ya, ditegur, ya, belum selesai perang ini, para malaikat belum, pergi dulu ke Bani Qurayzah. Ya, Rasulullah menyuruh supaya untuk bersegera. Sahabat yang lain, ya, memahami seperti itu. Ah, ya, Rasulullah jangan menyuruh kita, jangan ada yang sholat sudah Bani Qurayzah. Apa yang terjadi? Ada yang sholat di tengah perjalanan dan ada yang sholat sudah sampai di sana. Ya, berbeda kan? Ini namanya perselisihan. Apakah Rasulullah SAW langsung mencerca salah satu dari keduanya? Ya, merendahkan yang lain. Nah, namun perlu diketahui, ya, namanya pendapat, perbedaan itu ada yang namanya satu benar satu salah. Ya, ada juga yang bentuknya apa? Kedua-duanya benar, hanya beda lafaz istilahnya, loh. Beda lafaz saja, pengungkapan berbeda, namun satu maknanya. Tapi ini berbeda salah satunya. Berbeda. Ada yang rajih dalam masalah ini. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan dalam pendapat ini, yang benarnya pendapat yang salat tepat waktu. Karena kenapa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang mukmin itu dengan waktu yang sudah ditetapkan. Itu namanya apa? Dalil apa namanya ini? Muhkam. Jelas. Sementara dalilnya ini mutasyabih. Mutasyabih itu ada yang jelas bagi orang lain, ada yang tidak jelas, mengandung kemungkinan. Kaidahnya yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Itu kaidah. Kalau begitu, pendapat yang benar dalam masalah ini yang salat tepat waktu. Namun apa yang terjadi? Apakah Rasulullah merendahkan? Tentu tidak. Karena kenapa? Memang dalil yang keluar itu ya mengandung kemungkinan. Ya, karena saling berbedanya tingkat ya kekuatan seseorang. Ini sahabat ini, apalagi kita? Hah? Apalagi kita? Tuh apalagi macam kita-kita ini, orang-orang awam. Ya, dipahami sajalah. Baik. Ya. Ini yang kelima. Ini sudah lima ya? Baik. Yang keenam adalah dia menganggap ada dalil yang lebih kuat dari dalil orang lain. Betul pendapatnya seperti itu ulama tersebut. Tapi yang kuat, makanya kadang kita dengar ar-rajih fi hadhihi masalah. Yang rajih dalam masalah ini ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Oh, datang ulama lain yang rajih dalam masalah ini. Wah. Bingung kita, mana yang rajih? Iya. Yang kuat dalam masalah umpamanya cadar, hukumnya wajib. Datang ulama lain yang kuat dalam masalah ini sunnah. Oh, yang kuat dalam masalah ini menggerak-gerakkan jari. Yang kuat dalam masalah ini hadisnya lemah. Wah. Bagaimana ini? Kita orang awam, apa kita melakukan? Ya, sepintas selalu kita bingung. Ya, tapi kalau kita mengerti, insyaallah tidak bingung. Ya, agama itu mudah. Ya. Yang pertama, santai dulu. Ya, jangan dulu jelek sangka sama orang. Ya. Berikan uzur yang lain dulu. Perhatikan dulu uzur-uzurnya mungkin. Ya, cara pengambilan dalilnya, ya. Dalil yang sampai kepada dia, ya. Sanadnya seperti apa dan seterusnya. Wah, panjang kalau mau dibahas. Ya, mungkin kita tidak bisa membahasnya. Iya. Baik. Jadi, ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, pendalilan yang dalil yang lemah. Ya, ada ulama yang berdalil dengan dalil yang lemah. Namun menurut dia sahih. Dalilnya dalil lemah. Iya. Apakah dalil secara sanad lemah atau ya matannya lemah? Syad matannya. Iya. Baik. Kemudian ya, jadi pendalilan yang dalil yang lemah atau sisi pendalilan yang lemah. Benar dalilnya sahih, tapi sisi pendalilannya itu pendalilan yang lemah. Seperti umpamanya hadis ya, sembelihan ya anak kambing yang dalam perutnya itu seperti sembelihan ibunya. Zakatul janin ya, zakatul ummi. Ya, sembelihan janin itu sembelihan ibunya. Ada yang memahami ya, kalau sudah disembelih ibunya pas dikuluti dia ada anaknya di dalam, ya diambil disembelih lagi. Nah, ini salah paham namanya pendalilan yang lemah. Karena kenapa? Ya, namanya menyembelih itu ya mengalirkan darah, mengeluarkan ruh dengan mengeluarkan darah dengan cara tertentu. Ya sekarang, ya mana rohnya? Tidak ada. Ya kalau begitu hukumnya lain seperti itu, sama dengan ibunya, namun tidak perlu lagi disembelih. Ya sudah. Ini kurang lebih ada tujuh. Ya, ada tujuh. Ya, sebab ya ada perbedaan pendapat di kalangan ya para ulama. Baik. Sekarang bagaimana sikap kita? Ya. Mensikapi hal ini. Masih ada waktu? Ya, baik. Ya. Dinaikkan sedikit mic-nya. Ya, terdengar? Ya. Pertama, yaitu sikap kita ya, iltamis lahu 'udhran. Carikan alasan. Berikan uzur kepada mereka. Berikan apa uzurnya? Jangan jelek sangka dulu. Karena kenapa? Selama kita seorang itu padanya, ya namanya orang itu kadang ya mau tidak mau ada jelek sangka. agar susah. Namun selama ada kemungkinan untuk berbaik sangka, baik sangka tuh. Selama ada kemungkinan. Kecuali tidak ada kemungkinan ini, kemungkinan tidak ada ini. Nah, itu dua. Mau di apa? Kita jelek sangka. Bahkan dulu kemungkinan, apalagi ulama ini. Ulama besar, bukan ulama kecil. Ya mungkin kita masih menetes sama ibu kita, mereka sudah lama berdakwah. Nah, berikan kemungkinan. Maksudnya apa? Yang tadi yang tujuh sudah disebutkan. Mungkin dia belum sampai dalilnya, atau dia pahami yang lain, atau dia anggap ada yang rojih. Iya. Dan lain-lainnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah membenarkan masalah itu. Kalau kita anggap itu memang salah. Iya. Berikan alasan. Iya. Oh ya, mungkin belum sampai dalilnya padanya. Mungkin dia nasin mansunya, dia tidak tahu. Namun yang benarnya ini masalah ini. Sudah. Sekarang kita benarkan masalah tersebut. Bagaimana cara membenarkannya? Cara membenarkannya bagaimana ini? Cara membenarkan masalah ini. Cara membenarkan masalah ini, manusia terbagi tiga. Ya. Ada caranya para ulama, ada caranya thalabul ilm, ada namanya caranya orang awam. Bagaimana itu? Ya. Caranya para ulama adalah dia kuatkan dalil yang mencocoki Al-Quran was Sunnah. Iya, dia ijtihad, keluarkan dalilnya berdasarkan ambil dari sumber aslinya. Lihat dengan kemampuan ilmunya yang dia dapati, dan dia rojikan yang kuat. Jangan dia taklid. Baik, sudah. Ini yang mereka harus lakukan. Ya, bukan ya membuat kekacauan, tidak. Kemudian yang kedua, para penuntut ilmu, kalau dia tidak bisa membahas secara rinci begini dan begitu, dia bisa lihat keumuman dalil, ya usul-usul perkara-perkara pokok, ya usul-usul fikihnya bagaimana, ya yang pokok-pokoknya seperti apa. Namun tetap harus bertanya kepada ulama, ya para ustaz-ustaz, ya para thalibul ilm, harus tetap bertanya kepada para ulama. Dia mengatakan ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ya saya sudah tahu ini, enggak perlu tanya. Ya, jangan seperti itu. Tetap bertanya. Ya, tetap meminta bimbingan kepada mereka. Oh, sekarang mudah sekali jalannya. Ya, telepon ada. Ya, SMS ada. Oh, banyak. Kalau dulu susah, sekarang lebih mudah. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, sikapnya orang awam, ya bertanya. Ya bertanya. Ya, bukan berkelahi. Ya, bertanya. Mana yang benarnya? Ya, bertanya kepada siapa? Kalau dia bisa tanya langsung kepada ulama, tanya. Ya, kalau dia tidak sanggup bertanya langsung kepada para ulama, ya tanya kepada penuntut ilmu. Tanyakan hal ini kepada ulama. Tolong tanyakan masalahku ini kepada ahli ilmu. Iya, para ulama. Iya. Begitu caranya. Baik. Kemudian selanjutnya. Ya, sekarang ada masalah lagi. Kepada siapa kita bertanya? Ya, semua orang ini mengaku berilmu ini. Apalagi kalau sudah bisa ceramah. Hebat sudah. Besaran di kepala atas itu. Iya, sama siapa ini kita bertanya ini? Iya, sama siapa? Ya. Dalam masalah ini, ya, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Dalam masalah ini, ada yang berpendapat kita bertanya itu masalah, ya. Ya, kepada siapa yang berilmu? Ya, seperti kalau orang sakit, ya kita lihat ada dokter, kita pergi dokter. Begitu. Kalau sudah lihat itu, wah ini kayaknya berilmu ini orang ini. Tanya. Ya. Baik. Pendapat yang kedua, ya. Dan pendapat yang pertama tadi alasannya apa? Ya. Karena kenapa? Ya namanya manusia itu, kalau sudah berilmu ya kita bertanya padanya. Sudah tahu. Pendapat yang kedua, ya, kita mencari yang lebih berilmu. Kalau tadi itu yang sekedar punya ilmu bisa kita tanya. Ya. Yang ini pendapat ini, ya, yang lebih berilmu. Ya, kita mencari kepada orang yang lebih berilmu. Nah, Kalau begitu mana yang benar? Ya, dalam masalah ini dirinci. Ya. Rinciannya bagaimana? Ya, kita bertanya kepada orang yang kita pandang lebih berilmu, lebih memiliki ilmu tentang suatu masalah itu, namun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Harus kau cari yang lebih berilmu. Ya, tidak wajib. Bertanya kepada orang yang berilmu tidak wajib. Ya. Karena kenapa? Boleh jadi orang yang kurang ilmunya itu dia lebih tahu masalah itu. Ada. Daripada orang yang lebih berilmu, secara umum dia lebih berilmu. Namun pada permasalahan khusus ada yang lebih kurang ilmunya dia lebih tahu. Ya. Jadi begitu urutannya. Rincian lainnya dilihat masalah itu. Ya. Masalah ini butuh apa? Dalam jawabannya. Butuh sikap wara. Wara itu apa? Tidak serampangan. Butuh ketelitian. Ya. Wara itu berbeda dengan zuhud, ya. Ya. Wara itu lebih rendah tingkatan daripada zuhud. Wara itu adalah meninggalkan, ya, perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Perkara yang apa? Yang tidak mencelakakan dia. Itu namanya wara. Perkara yang tidak mencelakakan dia. Iya. Walaupun karena dia lakukan hal-hal yang lain, yang boleh, yang jelas tidak mencelakakan. Kalau zuhud, yang jelas tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Iya. Masalah ini adalah kalau begitu, dia butuhkan sikap wara, yaitu ya, sikap kehati-hatian. Ya, apalagi kalau berhubungan dengan masalah umum. Ya, ini bertumpahan darah ini masalahnya, ini masalah darah. Ya. Masalah keluar dari ahlus sunnah atau tidak. Wah, itu butuh kehati-hatian ini. Maka kita tanya, ya, masalahnya begitu. Ya, kita lihat, ya, masalah ini butuh kepada itu. Butuh sikap wara, maka kita cari orang yang wara. Ulama yang wara dalam masalah ini. Ya. Kalau begitu bukan ulama-ulama kecil ini kalau begini. Urusan begini ini, kibar. Kalau perlu khawas, orang-orang khususnya lagi. Dari orang-orang kibar, orang-orang besar. Orang-orang besar itu ada khusus-khususnya lagi. Iya. Baik. Kemudian ada juga masalah yang masalah tersebut dia tidak butuh wara ini. Dia cuma butuh ilmunya bagaimana. Iya. Ya, kita cari saja. Biar ya orang yang seperti itu yang butuh masalah apa ini? Oh, masalahnya ini butuh ilmu. Bagaimana hukumnya ini? Oh, hukumnya haram. Nah, ini wajib, ini sunnah. Dan seterusnya. Yang cuma butuh pendalilan ilmu saja, begitu. Ya. Tidak butuh pendalilan yang detail. Ya. Nah. Ya, jadi begitu, sekarang kita simpulkan. Ya, lihat catatannya. Kita simpulkan, yang mencatat lihat catatannya. Baik. Ya. Simpulannya, apa itu kesimpulannya? Bentuk-bentuk perselisihan para ulama itu apa? Ada tiga. Ya, pada perkara yang bukan pada sumber-sumber syariat. Nah, itu jelas sepakat mereka Al-Qur'an dan Sunnah pemahaman para sahabat. Bahkan seperti itu para ulama. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua tertulis. Apa saya lihat juga dari catatan saya ini? Perkara yang harus ada padanya perselisihan karena perbedaan pemahaman, ya, kemampuan memahami. Kemudian yang ketiga, tidak sengaja menyelisih syariat. Mereka tidak sengaja itu, ya, tidak berusaha sengaja. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu, ya, hal ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya perselisihan mereka itu adalah apa? Apa perselisihan mereka? Hanya di lisan, bukan di hati. Nah, itu sering Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan seperti itu. Para sahabat itu begitu. Ya, memang berat. Nah, begitulah ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, pada perkara ilmiah. Kemudian yang ketiga, ya, karena Allah dan Rasulnya. Ya, karena dalil, bukan sengaja ingin berbeda dengan saudaranya. Ya, kalau memang ada jalan kita harus bersatu, ya bersatu. Jangan ada jalan persatuan, ya kita cari yang penting perselisihan. Ikhtilafu ummati rahmah. perbedaan pendapat pada Rahman. Padahal bisa sebenarnya satu ini pendapat. Bisa juga bersatu, tapi tidak mau jalan, cari jalan persatuan. Ya. Baik. Kemudian, ya, selanjutnya apa? Sebab-sebabnya perselisihan ada? Ada 7 sebab-sebabnya. Ya. Yaitu apa? Karena belum sampai dalil kepadanya. Ya. Belum sampai dalil yang kepada mereka. Kemudian selanjutnya sampai dalil tapi ya, dia tidak percaya sama orang yang membawa berita. Kemudian yang ketiga, dia lupa. Yang keempat apa dicatat itu yang keempat? Hah? Apa itu yang keempat? Apa? Iya, masalah tidak sampai padanya dalil yang menghapuskan suatu hukum. Kemudian yang kelima? Iya, salah paham. Yang keenam? Menganggap ada dalil yang lebih kuat. Ya, menganggap dalil ada yang lebih kuat. Yang ketujuh? Berdalil dengan dalil yang lemah. Ya, atau pendalilan yang lemah. Pendalilannya pendalilan yang lemah. Baik. Iya. Jadi ringkasnya yang semacam itu, dan kemudian mensikapinya kita berikan udzur ya kepada mereka, dan kita ya benarkan masalahnya. Ya, istilahnya kita berbaik sangka kepada mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kebaikan. Nah, dengan hal tersebut ya, dengan ini kita bisa memperbaiki diri kita ya. Diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita, bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat kita. Ya, karena asalnya dalam muamalah itu kelembutan. Itu asal. Ya. Baik, Allah taala alam bisawab. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.